Bocah Dresi Kulon Kaliori Rembang Jawa Tengah. Terima kasih banyak. Satu salam pembuka dari Adela untuk rekan-rekanku semuanya, pasukan Bodrek yang sudah siap sedia di depan. Di sini kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih ya. Untuk section yang kedua, tahun ini kami bisa hadir kembali menyapa rekan-rekanku semuanya, menyapa dulur-dulurku semuanya, Bodrek Community. Dan semoga untuk kebersamaan kita di malam hari ini sesuai dengan harapan dari segenap warga masyarakat dari Dresi Kulon Kaliori, kita bisa menikmati dan kita bisa sama-sama dengan Adela mempersembahkan yang terbaik dan juga mencapai sebuah kepuasan. Sukses selalu untuk perform Adela buat Bodrek, Bodrek, Bodrek. Dan saudara, kami ucapkan terima kasih juga untuk kebersamaan dari rekan-rekanku Kaliori. Semoga atas pengertian Anda di malam hari ini, Anda juga memberikan yang terbaik buat kami dengan sebuah kedamaian, dengan sebuah kekondusifan untuk sikap panjenengan. Ya? Amin, amin, amin. Dan terima kasih untuk mitra kerja saya, mitra kerja kami yang datang dari bumi Jepara. Juana, ada Merpati Vision Shooting. Matur sembah nuwun, terima kasih. Sukses selalu untuk Merpati Vision ya. Dan terima kasih juga untuk mitra audio rental musikal yang datang dari bumi Tuban, yang dimiliki Kibayan Dodot, ada Cumi Cumi. Matur sembah nuwun. AMC Dema, AMC Rembang, terima kasih yang tetap setia support kami. Dulur, satu persembahan dengan satu tembang bareng parade artisnya adalah sudah menyapa. Berikut ini saya panggilan untuk Anda, sosok artis yang bakal menyapa Anda yang pertama kali. Putri Arneta Julia Adela. Diduruti langsung rong lagu ngono piye itu. Separuh lintang hati, separuh memilih setia. Oke, terima kasih untuk Ernita Julia, untuk bos-bosku dari Budre Community Sabar nggih. Niki lagunipun sampun dikonsep. Jadi nanti kalau ada request lagu bisa datang di samping panggung nanti biar dikonsep sama Abah KH. Untuk Ernita Julia, terima kasih dua tembang sudah menyapa rekan-rekanku semuanya dari Kaliori. Martonyono, Kembangnya Hati, Ada Cintaku Satu, Pemane. Iya, saya tadi requestnya sudah ditulis semuanya ya. Buat yang request sudah ditulis semuanya, ditunggu aja insya Allah nanti pasti diturutin ya. Kalau waktunya sudah, satu nama lah cek asik emang opo. Aduh, ya lah. Nggih, spesial buat Bodrek. Terima kasih sawer-sawernya, semoga lancar selalu rezekinya ya. Gimana ini belum panas ya? Hah? Durung panas Bodrek, gimana? Oke, teman selanjutnya. Kita enjoy lagi dong. Bodrek. Waktu pertama kali kulihat dirimu ada. nggih. Kartonyono Cintaku Satu Rembulan Ditunggu ya. Habis ini sudah ada penyanyinya di belakang, masih banyak sekali. Santai, tenang aja. Dituruti, dituruti. Ya. Gimana? Hah? Liwong, ono mane anyar mane. Banyak banget requestnya. Oh lagu wajib, lagu wajibnya Botrek. Apa? Nggih mas, sabar nggih. Kali ini tembang selanjutnya, tembang ketiga bareng-bareng Lidah. Ada satu request lagu dari Botrek juga. Oh mas? Hah? Oh iya. Lalu apa? Oh dingin, aku juga dingin. Aku bingung aku. Ya apa om ibu? Ya wis. Oke, monggo ngapi. Cus, gak KCC melip. Sudah kembali Botrek. Paras manis esok. Geng. Duh. Nyapa me bu. Budrek mantep banget. Enggak seperti budrek. Tahun kemarin itu duduk rapi sawetara. Penak iki do njaluk lagu. Kakek budrek. Tapi saya yakin untuk budrek senantiasa memberikan kedamaian untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Arlida Putri dan juga untuk dulur-dulurku budrek, bos-bosku budrek. Terima kasih atas atensi yang sudah ada berikan. Lagu request dari panjenengan disabarin nanti pasti dikeluarin ya. Sudah banyak banget daftar lagu yang udah disusun dan dikonsep dari rekan kita untuk manajernya Adela di belakang udah siap. Juga sekali lagi terima kasih untuk Bapak Keamanan yang sudah membackup acara kita di malam hari ini, baik dari Polri, dari TNI, matur sembahduan atas pembackupannya. Pripun Mas Gandeng? Oh nggih. Mangke boten usah nyawer, disawerke mangke mawon. Nanti dinyanyiin nggih, ampun kuatir. Untuk putriku dan juga terima kasih untuk Cumi-Cumi dan ada Merpati Vision Shooting dari Juwana Pati. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Juga gemerlap lighting keindahan panggung ada Putra Sondong, terima kasih. Juga untuk kehadiran dari rekan-rekanku Sekaliori Rembang yang di malam hari ini ikut andil dalam acara Gebiar Pesta Sedekah Bumi Desa Dresi Kulon bersama Bodrex. Siji wadah ojo nganti pecah. Tiga tebang dari Arlida Putri sudah menyapa Anda. Dan satu persatu request dari rekan-rekanku semuanya Kaliori. Terkhusus, terspesial, terbingkis untuk dulurku Bodrex. Tadi giliran yang udah request Kertonyono. Nah, ini kan satu bukti lagu request jenengan pasti dikasih. Ye. Kertonyono nih diputar. Yuk bersama Bodrex tercinta. Siji wadah ojo ngasi pecah. Sesuai dengan perizinan Bapak Keamanan, kita sampai jam 11:30 nanti akan hoa-hoe bersama Adela ya. Cumi-cumi dan juga ada Merpati Vision. Bodrex Elsa Safira Adela. luar biasa. Oke, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Satu hati apa? Satu hati untuk selamanya. Baru lagi ini berarti judulnya ya. Oke, Kartonyono Medot Janji sudah saya bawakan sesuai dengan request dari teman-teman Bodrek semuanya. Ini yang nyanyi-nyanyi tadi kayaknya sesuai dengan kisah nyatanya tadi ya. Pada baper semua. Apa ini? Apa lagi? Oke, Lintangi Hati, tenang saja, sabar dulu. Oke, banyak sekali ya permintaan dari Bodrek ya, tapi sabar dulu. Karena setiap artis selalu membawakan request dari jenengan semuanya, jadi sabar. Nanti pasti akan dibawakan satu-satu sama teman-teman ya. Oke, kali ini untuk yang selanjutnya, nah ini cocok ini. Sapa mang sing request bojone dipamer nih. Sama Nora bosen no mas, lagu bojo pamer. Bojo pamer, pamer bojo sampai kebalik loh. Saya pura-pura lupa. Oke, ya sudah, alhamdulillah kalau semuanya belum ada yang bosan sama lagu ini dan juga belum ada yang bosan sama pembawaannya, kita bawakan spesial buat Bodrek. Kita cendol dawetan sama-sama. Yuk, silahkan. Adela, Bocah Gresik Kulon. Sebelah kiri ikutan nyanyi ya. Duduk lembi anyar. Lembimu anyar apa ora? Anyar. Ora pas riyo to anyare. Oh anyar. Sing ning jaro lemariku. Kau yang ini Nanti ada yang bawakan Lintangnya Hati ya. Sabar dulu ya. Bukan bagian saya Lintangnya Hati, nanti ada sendiri, oke? Okay? Nah, Pamer Bojo. Alhamdulillah. Dari Lebaran sampai sekarang Pamer Bojo terus ya. Setiap hari kita Pamer Bojo selalu ya. Alhamdulillah gak ada yang bosen ya. Oke. Okay. Ini buat teman-teman yang request lagunya, sabar dulu. Pokoknya sabar aja karena rekan-rekan artis saya yang di belakang nanti sudah ada bagiannya satu-satu. Gimana? Ini request apa lagi? Hah? Dingin? Oh iya. Alah opo, ayo judulnya Satu Hati Untuk Sopo. Satu Hati Untuk Sopo. Sa, oh iya. Bojone sampean, sing bener tak warai mas. Judulnya Satu Hati Sampai Mati lah. Yo iku mau lah bener-bener. Oke. Okay. Kali ini, lakui, kon nyanyi, oh nyanyi loh sampai niki mas, dikon nyanyi loh sampai mas, goro ane loro mas, oh kayamu, cari loro goro ane kak loh, oh sudah sembuh, demi botrek sudah sembuh ya, oke, nanti tukang suling nyanyi berapa lagu? Oh, kaulah lo loro. Piro, Mas? Oh, terus? Oh, dua. Lo dua. Rasa no dua. Oke, okay, ya. Bersama dengan Adela. Yo. Bersama Kang Suleng jare ini. Mas Pendi, ayo. Unek nih. Halo. We'll be right back. Drex. Terima kasih Bu Drex. Akhirnya. Bucat Resi Kulon. Iya dong, request gitu loh. Spesial ini, yang manggil harus berdua. Oh ini. Iya, sekali-kali. Oh. Ini sekali-kali. Kan artis kondang. Artis DKI. Iya, artis DKI, bukan Dono Kasino Indro loh ya. Bukan, apa bukan. Kepanjangannya apa? Nanti di belakang tak bisa gitu. Oke, Non Nelsa, sesuai dengan request dari rekan-rekan, tukang suling disuruh nyanyi ada dingin, ada Fendi DKI. Ade, lah, semoga. Yuk, requestnya Mas Kai. Monggo, silahkan. Monggo, Mas Fendi DKI. Mas, oh. Bodrek. Halo, Mas Bos. Jamune sih bos. Ada yang request lagu dingin tadi. Sing diwonge. Sini dong bos. Siap habis ini ya. Ada tembang dingin. Bodrek. Haruskah aku sedangkan hatimu tak mencintaiku. Aku merasakan di malam pertama kau begitu dingin, seakan tak punya cinta. Perkawinan ini bukan kehendakmu. Adela, Bodrek Community. Mana nih bos-bos sabarku? Terima kasih bos. Kemesraan bagaikan boneka. Matur suwun lho bos, suwun. Apa arti perkawinanku kalau di hatimu ada orang lain? Lebih baik kita daripada harus menderita. Hapuskanlah air matamu, perkawinan ini bukan kehendakmu. Sudin. Cumi-cumi audio. merpati sedih. Adela, Bodrek, kita kumpul-kumpul sini Bodrek. Sampai mati, siap siap opo sing gak kayak Bodrek. Tadi ada yang minta lintang api, oh ya kasihnya satu-satu ya. Yuk lintang api spesial, selamat datang buat KMC Indonesia Film Rembang, Film Pati Selatan. Ya habis ini ya, tadi ada yang minta lintangnya hati, teman-temannya digilir nanti ya lagunya. Iya, Salim. Oh iya, gantengnya re. Nah. Oke. Loh, siapa sih mandul, Mas? Oke. Spesial buat Bodrek Community. Ini buat yang di sebelah kanan dan kiri. Semuanya, selamat malam ya. Oke, mau gak dilanjut? Ayo, yang minta lintangnya. Kita nyanyi bareng Adela. Musik. Memilih setia, oke, okay, nanti dikasih mas okay. Ganteng. Huh? Yuk, masih pun. Kerinduan. Sip. Lek Vira, terima kasih ya, Lek. Ya, Dek. Okay. Sayang ijo-ijo mudah gini. Oke, okay, Lek. Baik, dulur-dulurku yang masih tetap setia untuk Budrek dan juga Sandro Kaliori yang di malam hari ini ikut berpartisipasi. Terima kasih banyak untuk AMC-nya Indonesia, Paija Lovers Rembang. Terima kasih. Paija. Ayo sini dong, Ja. Sini dong, Paija. Oke. Ada apa? Ini kamu dicariin sama Paijol. Paijol, Paijol. Paijol lovers kan Paijol. Oh, iya, iya. Oke. Halo, guys. Oke. Okay. Ini memenuhi request dari yang di depan. Hmm? Saya dengar memang dari tadi ada pengen lagunya duet Memilih Setia. Boleh. Oke. Okay. Mas Andi KDI, semoga. Kita tinggal dua tembang kembali. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk jajaran keamanan dari Polri, dari TNI yang sudah membackup acara kita. Dan alhamdulillah dengan penuh kedamaian, dulur-dulur Budrek sudah memberikan yang terbaik. Dan kita juga berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Budrek. Kita doain muka-muka tahun ngarep rezekinya lancar. Amin, nanggap mana ya. Nanggap mana ya. Sudah dua kali loh. Iya. Menit tiga Kudu kali. Terus, pokoknya. Menit tiga kali. Terus, sampai nih. 10 kali untuk bonus piring. Piring. Oke, okay. Monggo Mas Andi. Mas Andi. Ayo. Budrek. Tulang rusuk. Oh. Kira-kira ngatasi tak jamin. Salim dulu boleh. Pokoknya semuanya diturutin bos semuanya ya. Antri oke satu-satu. Sandi? Iya. Siap ya? Iya. Oke deh. Adela. Botrek. Adela. Juga bertahun kita bersama menyanyi suka duka asmara. Terima kasih. Ah. Putra Sondo. Okay. Terima kasih banyak untuk Norma KDI yang di malam hari ini sudah memberikan satu tembangnya buat rekan-rekanku dari Botrex Community untuk bocah dari Botrex, bocah Dresi Kulon. Terima kasih banyak untuk session yang kedua tahun ini masih dipercayakan pada Adela, dan semoga ke depan kita masih diberikan ridho dari Allah, izin dari Allah kita bisa berjuang kembali ya. Botrex, kita goyang bareng all artisnya. Adela.